Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabau da'amu ba'ad. هذا هو المراقب الجديد. نعم. Sudah lancar belum ini sih? Ucapannya Isa bin Umar ini. Fadal ya kan Abu Usman. Malakum. Malakum. Kakum. Alaya. Kakakakum. Ala. Ala. Ifron T.O. Anwini. Bagaimana bila? Malakum. Kakakakum. Alaya. Kakakakum. Kakakakum. Kakakakum. Ala. Rijinna. Ifron T.O. Anwini. Baik, nastamir. Hada wal muraqibul jadid. Ha, huna huwa dhamiru faslin. Di sini huwa adalah dhamir fasal namanya, bukan terjadi khilaf apakah dia itu isim atau huruf. Sahih, dhamir fasal itu adalah huruf, ya, la mahalla lahu min al-i'rab, dinamakan dhamir karena surahnya surah dhamir, bentuknya bentuk dhamir. Nah, dinamakan domir karena menyerupai domir dalam bentuk-bentuknya, dalam sisi bentuknya saja. Tapi yang sahih dia adalah apa? Harfun. La mahalla lahu min al-i'rab. Wa domirul fasli dhamiru raf'in yu'ta bihi lil fasli baina ma huwa khabarun wa ma huwa tabi'un. Dhamir fasl adalah dhamir rafa. Didatangkan dengannya untuk membedakan antara khabar dan tabi', pengikut, yaitu na'at di sini. Fala mahalla lahu min al-i'rab, dan tidak ada kedudukan i'rabnya dhamir fasl itu. Karena dia huruf. Huruf itu kan semuanya mabni dan tidak ada kedudukan i'rab. Fa fi qawlina hadha huwa al-muraqibul jadid. Al-muraqibu khabarun. Al-muraqibu di sini sebagai khabar. Wa idza hadafna dhamir al-fasli wa qulna hadha al-muraqibul jadidu yajuzu an yakuna al-muraqibu badalan min hadha. Kalau kita buang dhamir fasl huwa langsung hadha al-muraqibu al-jadidu, boleh kata al-muraqib ini sebagai badal dari hadha. Tapi kalau hadzal muraqibul jadidu itu belum sempurna kalimatnya. Baru ada hadza mubtada, kalau al muraqibu badal, kemudian jadidu na'at, berarti kan belum ada khabarnya, belum sempurna. Kalau apa? Kalau yang dimaukan al muraqibu sebagai apa? Badal. Ka'annana nuridu an naqula hadzal muraqibul jadidu nasyitun. Seolah-olah seakan-akan kita ingin mengatakan pengawas yang baru ini rajin. Dipahami ya, kawan? Jadi, dhamir fasl tadi untuk memisahkan antara khobar dan apa? Membedakan antara khobar dan tabi'. Tabi' bisa badal, bisa na'at. Contoh yang berikutnya, wa kadzalika fi qawlina hamidun huwan najih. Hamid adalah orang yang lulus, yang berhasil. Kalau tidak ada kata najih, tidak ada dhamir fasal, maka najih bisa sebagai apa? Naatnya. Amidun an-najihu titik-titik. Masih perlu khobarnya. An-najihu khobarun. Wa idha hadafna dhamir al-fasli wa kunna hamidun najihu, yajuzu ayyakuna najihu na'tan li hamidin. Jika kita membuang dhamir fasal dan kita katakan hamidun an-najih, boleh untuk kata najih itu sebagai naat bagi hamid. Ya, menjadi naat. Hamid yang. Itu ngatikannya. Belum sempurna kalimatnya. Kalau mau didatangkan berarti hamidun an-najihu qadimun misalkan. Hamid an-najih itu datang. Ifami ehwan, dhamir fasal. Jadi dikatakan dhamir hanya karena bentuknya saja. Bentuknya menyerupai dhamir. Padahal hakikatnya adalah huruf. Ilaika amsilatan ukhra li dhamiril fasli. Ini untukmu beberapa contoh yang lain bagi dhamir fasl. Iqra ya khana. Bahasa dia. Nah, ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kalau tanpa dhamir hum, dhamir fasl ini, maka muflihun bisa sebagai apa ini? Sebagai badal. Terus, asba. Inna syanika tawar asba. Semuanya, urusan kamu, jalan yang terputus. Urusan. Syanik bukan syaknun, syanik. Simfail. Apa artinya? Apa? Apa-apa Azam? Apa Man? Belum dapat. Apa Azman? Apa Fak? Musuhi? Bukan. Menti. Dapat di mana? Ketuman. Dilihat nanti. Maksudnya dari ayat ini. Semuanya orang yang mencelamu adalah yang abtar, yang terputus. Ayatnya mana? Huwa al-abtar. Huwa. Al-jim. Ini adalah mobil. Kalau tidak ada ya, hadis sayyaratu. Baik, bisa badal, tapi belum sempurna kalimat. Hadis sayyaratu jadi datun. Al-awwal istahrir ma warda mihdasi min dhamairil fasli. Indah apa? Lupa. Keluarkan dari apa yang datang dari pelajaran dhamir-dhamir fasl yang mana saja. Wal kutayyib huwa. Nah, terus Usman. Nah. Waisak. Hada huwa sabab. Qala al-mudarris hada huwa sabab. Wa nabila. Hada huwa muraqibul jadid. Hada huwa muraqibul jadid. Kok jadi di kenapa? Kenapa jadi itu? Ma'at dari muraqibu. Terus. Habis. Baik. Adakhil al ala al khabari fi kulli jumlatin mimma ya'ti wa'ti bi dhamir faslin munasibin. Masukkan alif lam kepada khobar pada setiap kalimat berikut ini dan datangkan dhamir fasl yang sesuai. Alhamzah. Perawalan soal. Hada baitun. Jadi. Nah. Sebab. Terus. Ulangnya, Pak. Ada fil al-awwalan. Fil khabar. Ha'ulai najihun. Ha'ulai mubtada' najihun khabar. Ada fil al-fi najihun. Fasara ha'ulai. Humun. Ha'ulai humun najihun. Al-jim. Hiyal. Adi hiyal. Adal. Nah, nafra. Hadal, hada baitun. Hada baitun. Hada huwal baitu. Hada huwal baitu. Haulai najihuna. Haulai najihuna. Haulai humun najihuna. Haulai humun najihuna. Hadihi majallatun. Hadihi majallatun. Hadihi hiyal majallatu. Hadihi hiyal majallatu. Ulaika rasibatun. Ulaika rasibatun. Ulaika hunnar rasibatu. Sadis masuk pada huruf jar min ya. Minna man yuridu. Hadhihi min at-tab'idiyatu. Di antara kita ada yang ingin. Di sini minnya namanya min at-tab'idiyah. Maknanya adalah fa makna minna ay ba'duna, sebagian kami ada yang ingin. Nah. Di sana ada makna-makna min yang lainnya. Di antara makna min apa ya, Fana? Ya. Dari. Kasarapnya apa? Dari yang mana maknanya apa? Manaan? Melewati. Contohnya apa? Fawailu lil qasiyati kulubuhum an min zikrillah. Itu saya. Contoh. Min zikrillah ay an zikrillah. Az-Zumar ayat yang ke-22. 23. Maka celakalah orang-orang yang keras hati-hati mereka. Min zikrillah. Maknanya apa? An. Dari mengingat Allah. yang kita sering pelajari dalam pelajaran nahwu, min itu apa? Hah? Habtu minal baiti ilal masjidi. Min nal baiti min apa namanya? Iya, min apa itu? Maknanya min apa itu? Iya, berpikir apa? Maknanya kalau ba'duna minna kan ba'duna tapi dia la minnal baiti. Apa Luqman? Al-ibtida' permulaan. Kalau ilah al-intiha. Nah. Jadi sudah dapat berapa ini? 3 ya. Tabiiz. Ibtida' oh, baru 2 ya. Tadi an tadi antum sebutkan. 3. Min juga bisa bermakna al-bayan, menjelaskan. Seperti dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30, fajtanibur rijza minal awthani. Maka jauhilah yang kotor dari berhala-berhala. Ar-rijz yang dimaksudnya adalah al-awthan. Jauhilah berhala-berhala. Namanya min apa? Al-bayan. Ada juga min untuk ta'kid. Contohnya hal min khaliqin ghairullah. Artinya tidak ada pencipta selain Allah. Surat Fatir ayat yang 3. Yang keberapa? 6. Oke, men 6. Aduh, Azam nanti bingung. Oh. 5. Sekarang ke? 5. Coba aku. Yang ke? Salah nomor. Yang ke-5. Nah, sebagai minnya bermakna badal, pengganti. Seperti surat At-Taubah ayat yang ke-38. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia? Minal akhirah. Badal al akhirah. Menggantikan akhirat. Dari akhirat maknanya sebagai pengganti dari akhirat. Itu namanya min. Bermakna al-badal. Satu apa? Hah? Tab'id. 2. An. 3. Ibtida'. 4. Apa? Bayan. 5. Takkid. 6. Badal. Sudah? Urut ditulis. Yang pertama. Ya, wes. 6. Yang ke berapa? 7. Min bermakna dzaraf. Maknanya fi. Min bermakna fi. Surat Al-Ahqaf ayat yang 3. Mada khalaqu minal ard? Apa yang mereka ciptakan minal ard ay fil ard, di muka bumi? Yang ke-8, minnya sababiyah. Seperti dalam surat Nuh ya, ayat yang ke-25. Mimma khati'atihim. Mimma khati'atihim. Dengan sebab kesalahan-kesalahan mereka, ughriku. Mereka ditenggelamkan. Baik, itu 8 makna min harfu jar. Baik, kita kembali ke pembahasan kita. Min bermakna tab'id. Ilaika amsilatan ukhra, untukmu contoh-contoh yang lain. Awal. Nah, wasulna, siapa tadi terakhir? Wazan. Nah, iya. Awal kul min hadza. Jangan berhenti di hadza. Kul min hadza tarif. Enggak ada. Enggak ada. Masa? Oh, gitu ya, titik. Iya. Oh. sarif. Sarif. Sarif. Sa. Nah. Makanlah. Makanlah. Sarif. Dari atau sebagian dari sarif ini. Sarif, ya. Siapa mau makan sarif? Apa itu kamu? Belum mana? Roti campur daging. Apa? Burger. Makan yang disenangi ya Rasulullah. Kayak apa? Oh. Insya Allah. Gak apa-apa, kita diundang aja. Oh iya. Yang itu nih, Tani, Sun Yazid. Man Sun Yazid. Sponsori apa? Baik. Tani, ya Fana. Tani, benar-benar di Man Ya'arikul Inglesiyah. Inglesiyah, ta. Sebagian dari para pelajar, ada yang mengetahui bahasa Inggris. Sudah sih, Dek. Amin, Bu. Man ya'riful Faransiyata. Faransiyata. Dan sebagian dari mereka ada yang mengetahui bahasa Perancis. Minhum man la ya'rifuhuma. Ada. Tambahkan, wa minhum man la ya'rifuhuma. Di antara mereka, ya, sebagian mereka ada yang tidak mengetahui keduanya. Minatullab, ini ba'dutullab. Di antara pelajar itu, para pelajar yang mengetahui bahasa Inggris. Salis. Salis. Salis. Salis. Kok dari, bukan dari, minnya min apa? Dan dari sebagian. Maksud pakai dari. Dan sebagian. Sebagian manusia ada yang mengatakan. Aku beriman kepada Allah. Kami. Kami beriman kepada Allah. Dan dari akhir. Dalam keadaan mereka tidak beriman. Wawunya wawhal ya. Wama hum bimu'minin. Saya dari sini minan nas. Ba'dun nas, bagian orang. Rabi. Rabi. Qulu ta'ala wa mimma razaqnakum min syukur. Dan firman Allah ta'ala dan mereka menginfakkan dari sebagian apa yang mereka nah. Sebagian dari apa yang Allah rezekikan mereka, mereka menginfakkan. Khamis. Sudah. Anta min ahsani thullabi adaban wa ilman. Engkau sebagian pelajar sebagian. Engkau termasuk sebagian pelajar-pelajar yang terbaik. Engkau termasuk. Adabnya dan ilmunya. Anta min ahsani, engkau termasuk sebaik-baik pelajar. Kamu termasuk di antara, boleh ya, ba'du, bagian atau di antara, termasuk sebaik-baik pelajar, adab dan ilmunya. Adaban wa ilman sebagai apa ini, Nasok? Adaban wa ilman. Maful mutlak. Mana fi'ilnya? Alima ilman, baru maful mutlak. Maful mutlak itu sebelumnya ada fi'ilnya. Maful mutlak salah. Yang lain. Ada 15 pilihannya. Hal salah. Terus apa lagi? Sebutkan mansubat. Iya. Badal salah. Terus. 15 baru 3 kok. Maf'ulat dulu, maf'ulat. Ya. Maf'ul B bukan, maf'ul V bukan, maf'ul Yajlih bukan. Maf'ul Mutlak bukan, maf'ul Ma'ah bukan. Nah, sudah, 5 enggak masuk semua. Dibantu ya Pak Nomer? Tamyiz. Sebagai tamyiz, ana akbaru minka malan. Aku lebih banyak darimu hartanya. Terakhir takdil. Ahsan. Baik, kita lanjutkan sorok. Itu tadi mudara khobar. Ya kan mubtada khobar. Maksudnya gimana? Hadza huwa at-thalibu. Hadza mubtada at-thalibu khobar. Oh, hadza huwa thalibun. Kenapa harus ada dhamir fasal? Enggak ada yang sama lagi kalau nakirah. Hadza thalibun sudah. Mubtada khobar. Didatangkan dhamir fa'al itu karena ada kesamaran. Antara at-thalib ini badal apa khobar. Maka butuh dhamir fa'al. Lah kalau enggak ada alif lamnya, buat apa dhamir fa'al? Udah jelas khobar, enggak mungkin dia tabi kan. Sebagai apa dia? Hadza thalibun. Thalibun sebagai apa? Tidak ada yang lain kecuali khobar. Kalau hadza at-thalibu bisa badal, bisa khobar. Kalau kita ingin jadikan khobar, tambahi dhamir fasl. Hadza huwa at-thalib. Gitu. Nah. Apa? Itu dhamir sya'n. Bukan dhamir fasl. Ya. Terus punyanya bisa mengetahui artinya tabayyun atau? Oh belajar. Yuk belajar, ayo terus belajar. Jangan berhenti belajar. Nanti tahu lama-lama. Nah, kalau berhenti sampai situ ya nggak tahu. Iya. Jangan berhenti belajar. Kan sudah dapat min apa tadi? Ya di antaranya dari maknanya. Ba'duna min al baiti ilal masjid, ya tidak permulaan dari permulaannya dari rumah akhirnya ke masjid. I'lal, masyaallah i'lal lagi. Halaman 62 ya. Sudah mau coba belum nih? Ya, lalu. Baru buka. Tapi ye, buku tekan rumah tutup. Ya, paling enggak dibuka-bukalah di rumah. Di waktu-waktu yang luang. Lah, orang ada waktu luangnya ya, piye. Ya sudah, kita merujuk di sini. Al-i'lal i'lalul ajwab min hadal babi mislu i'lalil ajwab min babi fa'ala yak'ulu wa huwa qala yakulu. Sama i'lal. Berarti tinggal merujuk lagi. Qala. Bagaimana tadi urutannya? Ah, Abdul Rahman. Ini sudah kan? Apa nomer? Sudah kok? Belum katanya. Oh tadi ya sudah benar kok. Sudah. Nah. Pala. Endak ya kana? Abdul Rahman. Ikhlas siapa? Tola itu ikhlasnya gimana? Kok siapa? Tawala. Wazannya apa? Faula. Berarti tawula. Yat wulu. Terus tola aslu tawula. Terus kita hima qablaha fasara qala. Ini ternyata ada. lancar ya. Illa qala atlu taula ala wazni faula kulibatil waw alifan litaharrukiha wan fitahima qabla fasara taula kada ila talata. Mudaraknya ya tulu indak ya fana Abdul Rahman ya tulu asluhu kembalikan ke wazannya yap ulu berarti asluhu yap wulu terus yap wulu kira-kira dulu. Apa? Bawa buku faedah enggak? Fotokopian itu. Yang omah. Yang bawa. Antum bawa. Mau serahkan anak. Wah, kayak gak dapat. Kelihatan gak? Sama-sama. Sudah? Faedah yang ke-30. Baca. Ida taharokat wawun wawun patahama roblaha tulibat alifan. Pada yang berapa itu? 30. 31 berarti. Oh. Itu yang kola, kowala ya. Yang 31, yang yatulu ini. Yatulu. Ida taharokat wawun wama roblaha sohifun nakinun sakinun nukilat harokatul wawi nilal sohe sakin sakin sakin sakin bilang tadi nahu yaku jadi apa kaidahnya tadi? Ulangi kaidahnya ida ida taharokat wawun wama qablaha sahihun ketika kinun nukilat harokatul wawi ila sahih sakin. Baik, tadi kan yatu yatulu yatulu artinya apa? Yatulu yatulu ala wazni yatulu yatulu sudah. Faedahnya tadi apa? Ida taharokat wawun. Wawunnya berharokat. Apa ini? Doma. Wa maka bilang asmai sakin. Sebelumnya huruf sah yang sukun. Fa. Sukun. Nukilat. Harokat wawu dipindah kepada sah sakin. Jadi apa? Yatulu. Yatulu. Misalkan yakulu. Asalnya yakulu sama. Ya. langsung jadi. Bentar. Ya. Ya tulu asalnya yat wulu. Huruf aku yang berharokat, bema di sini, sohe sakin sebelumnya, maka dipindah. Terus sohe sakin jadilah apa? Ya tulu. Baik, nak tahu bihada, barakallahu fikum.